المؤلف حفظه الله ثم ذكرت الأركان. Kemudian saya menyebutkan rukun-rukun. Allati yang farqu ma bainaha wa bainas syart. Sebenarnya di sini ada keganjilan dari jumlah kalimat yang beliau susun. Maksudnya dengan allati hiya farqu begitu. Nah, kalau allati farqu ganjil dalam yakni penyusunan kalimatnya. Saya menyebutkan rukun-rukun yang itu membedakan antara rukun tersebut wa baina syarat. Antara syarat wa annaha idza turikat nisyanan, yaitu kalau pada rukun ditinggalkan rukun tersebut karena lupa maka ada udzur. Nah, fa innaha tu'adu majhuratan, maka sesungguhnya diulangi apa yang ditinggalkan dari rukun tersebut. Ya, untuk menyempurnakan rukun tersebut karena tertinggal bi sujudi sahwi, majburatan bi sujudi sahwi. Nah, dengan cara sujud sahwi. Ya, adapun cara sujud sahwi akan disebutkan setelah bab berikut ini. Wa yajma'uha al-hadithus sahihu fil Bukhari wa Muslimin. Dan dikumpulkan rukun-rukun ini di dalam hadis yang sahih yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Wa huwa hadithul musii salatahu, yaitu hadis orang yang jelek salatnya. Jadi orang ini datang salat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tempat tersebut. Setelah dia selesai salat, maka datang kata Rasulullah, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu salat karena kamu belum salat. Ya, salat lagi. Selesai itu kemudian datang lagi kata Rasulullah, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Tiga kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kamu sholat karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Wa hadza nasuhu, dan ini adalah nasnya, ba'da an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang jelek sholatnya itu salah samarat, ya sebanyak tiga kali Nabi mengatakan kepadanya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu lalu sholatlah lagi karena sebenarnya kamu belum sholat tadi. Sholat kamu itu seperti tidak melaksanakan sholat. Ya, menunjukkan sholatnya itu tidak sah. Karena tidak mendatangkan rukun-rukun sholat. Nah. Ya. Nah, dari sini Ikhwan Fiddin Azakumullah menjelaskan pada kita bahwa tidak semua orang yang sholat itu benar. Ya. Tidak semua orang yang sholat itu diterima amalannya. Bahkan Allah menyatakan fawailun lil musallin. Nah, dan ini dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika membantah jamaah tabligh. Di majelis Syekh Al-Albani terjadi dialog. Nah, dia mengatakan, Syekh, kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak mengajar orang selain kami mengajak mereka untuk melaksanakan sholat. Kata Syekh, bukankah ada yang lebih penting dari itu? Yaitu hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang tersebut, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu salat karena sungguhnya kamu belum salat. Nah. Ya. Dalam kisah yang lain, Syekh menyuruh tabligh itu untuk salat. Coba kamu praktekkan salat yang benar. Nah. Ya. Jangan sampai dia menyuruh orang salat ternyata salat dia sendiri tidak beres dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan salatlah karena sungguhnya kamu belum salat. Qala, lalu kemudian dia pun berkata, allimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, saya tidak mampu yang lebih baik daripada ini. Qala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu'mu, thumma staqbilil qiblata, kemudian kamu menghadap kiblat, fa kabbir, lalu bertakbirlah kamu. Ya. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Tumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian kamu rukuk sampai kamu tumaknina ketika rukuk, tenang ketika rukuk. Tumarfa hatta tatma'inna qa'iman, kemudian kamu bangkit, yakni i'tidal, sampai kamu berdiri dalam keadaan tenang. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud sampai kamu tenang ketika sujud. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian kamu bangkit sampai kamu tenang ketika duduk. Tumaf al-zalika fi sholatika kulliha. Ya. Kemudian lakukanlah yang demikian itu di sholatmu seluruhnya. Hadihi mujmalul arkan, ini yang global dari rukun-rukun tersebut. Ya. Berarti dari yang beliau maksudkan di sini yang termasuk dari rukun sholat yang mana? Berdiri, ya, bagi yang sanggup. Kemudian takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tuma'nina. Nah, yudafu ilaiha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan diikut sertakan pula yang termasuk daripada rukun-rukun itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an aliyin inda Abi Dawud wa Tirmidhi, hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahu sholati tuhur, pembukaan sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah bertakbir. Dalam artian, kalau seorang sudah bertakbir, haram untuk melakukan satu kegiatan apapun kecuali kegiatan sholat. Wa tahliluha, dan penghalalannya, yakni keluar dari sholat, boleh melakukan kegiatan apapun setelah mengucapkan salam. Maksud beliau bahwa yang termasuk dari rukun adalah at-taslim, mengucapkan salam, la takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Haditsun sahihun walahu syawahid. Hadits ini adalah hadits yang sahih dan ada penguat-penguatnya. Nah, insyaallah setelah kita selesaikan nanti kita urutkan yang mana rukun-rukun, yang mana syarat-syarat, dan yang mana yang wajib. Wallahu a'lam bish-shawab.